Pertama dia muncul, modal ijazah luntur, nipu dikit nyatuk dikit, uang sekampung untuk dinabung sendiri. Ada yang curiga, ada yang tahu, apalagi dojo. Dia aman dan merdeka, bajunya jadi rapi. Kedua dia mujur, pindah kantor di kota. Suap sana sokok sini, rekan sekolia untuk amankan posisi. Kawannya dibantai, kawan dimakan, atasan ditepo. Dia aman dan merdeka, bajunya makin rapi. Gak cukup sampai di sini. Semakin tinggi, makin harum, namamu terasa di awan. Semua jadi jatuh padamu. Semakin hari, makin rakus, tak kenal istilah cukup. Jalan-jalan kau tempuh. Sakit jiwa.